الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وكذلك المنتسبون إلى العلم والعبادة من المشركين مشرك العرب والتركي والهند وغيرهم، فمن كان من حكماء الهند والتركي وله علم أو زهد أو عبادة وعبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر عدو لله، وإن ظن طائفته أنه ولي لله. كما كان حكماء الفرس والمجوس كفارا مجوسا، وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب. وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام بثلاثمائة سنة، وكان وزير الإسكندر وكان وزير إسكندري بن فيلبس فيليب بن فيليب المقدوني، وهو الذي يؤرخ به الروم واليونان ويؤرخ له اليهود والنصارى. وليس هذا هو ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه، كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين. لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر، وهذا قد يسمى بالإسكندري، فظنوا أن هذا ذاك، هم يظن ابن سينا وطائفة معه. Nah, walaupun rojulu dan seandainya seseorang itu demikian luar biasa minazuhdi dalam masalah zuhud dan ibadah dan ilmu, mabalara lah begitu luar biasa sehingga sampai derajat mabalara yang dia sampai. Walam yu'min, akan tetapi dia juga beriman dengan semua ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah seorang mukmin. Bukan pula seorang wali Allah. Sebagaimana ahbar wa ruhban, sebagaimana ahbar ulama-ulama Yahudi wa ruhban dan rahib-rahib itu ulama-ulama Nasrani. Yaitu dari ulama-ulama Yahudi dan Nasrani dan ahli ibadah mereka. Demikian pula orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dan ibadah, yaitu orang-orang yang dinilai orang yang berilmu dan orang rajin ibadah. Namun dari kalangan orang-orang musyrik, baik musyrik Arab, musyriknya Turki, India dan yang lainnya. Faman kana min hukamil Hindi wa Turki, maka para hukama, para filosof dari India dan Turki, walau ilmun, karena dia filosof tentu, maka dia memiliki ilmu dan zuhud serta ibadah dalam agamanya. Walaysa mu'minan, namun dia tidak beriman dengan semua ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir, musuh Allah. Meskipun kelompoknya mengira kalau dia adalah wali Allah. Sebagaimana para filosof atau ahli atau orang-orang bijak dari Persia, demikian juga Majusi, maka mereka adalah orang kafir dan Majusi. Demikian juga para ahli hikmah, para orang-orang bijak, itu para filosof dari Yunan, semisal Aristoteles dan semisalnya. Maka mereka Aristoteles dan semisalnya adalah orang-orang musyrik, penyembah berhala dan penyembah benda-benda langit. Dan Aristoteles itu hidup sebelum Isa, sebelum Al-Masih Idra Putra Maryam alaihissalam, 300 tahun. Hidupnya sudah 300 tahun, 3 abad sebelum Al-Masih Putra Maryam. Dan Aristoteles ini adalah menteri atau penasihat untuk Iskandar bin Philip Al-Makduni. Dia ini, Iskandar bin Philip Al-Makduni ini adalah orang yang dicatat sejarah hidupnya oleh Romawi dan Yunani. Demikian pula yang dicatat sejarah hidupnya oleh Yahudi dan Nasrani. Dan Iskandar bin Philip Al-Makduni ini bukanlah Dzulqarnain yang Allah ceritakan dalam kitabnya di surat Al-Kahfi, sebagaimana praduga sebagian orang. Sebagian orang punya praduga bahwasanya Aristoteles adalah menteri atau penasihat untuk Dzulqarnain. Ketika mereka melihat bahwasanya itu yaitu Iskandar bin Philip, namanya adalah Iskandar, sedangkan ini yaitu Dzulqarnain, katisama boleh jadi terkadang dinamakan dengan Iskandar, fadhanu, maka mereka mengira bahasanya Iskandar bin Philip adalah Dzulqarnain. Inilah praduga Ibn Sina dan ta'ifatun ma'ahu dan sekelompok orang bersamanya. Maka akidah Ibn Sina ini, keyakinan Ibn Sina ini tersebar di kalangan kaum muslimin di tempat kita. Maka di sini ada penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah kalau ini adalah satu hal yang tidak benar. Walaikal amru kadalika, dan senyatanya tidaklah seperti itu. وليس الأمر كذلك بل هذا الإسكندر المشرك الذي كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك ولم يبني هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج فهو الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والتركي واليوناني وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة ولكن ليس يتبع الرسل ولا يؤمن بما جاء به فلا يصدقهم فيما أخبروا به ولا يسيئهم فيما أمروا فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تتنزل عليهم الشياطين قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون yantasibuna ilal mukasyafati wa khawarijil adati idza lam yakunu muttabi'ina lirrusuli fala budda an yukadzibu wa tukadzibuhum syayatinuhum fala budda an yakuna fi a'malihim ma huwa ithmun wa fujurun mislu naw'in min nasyirki wa dhulmi awil dhulmi awil fawahisi awil gulumi awil bida'i fil ibadati walai salamu kazalika. Dan nyatanya segala seperti itu. Iskandar bin Philip al-Makduni itu berbeda dengan Zulkarnain. Balada ilsan al-musyrik, bahkan Iskandar yang musyrik yang Aristot Talak merupakan menterinya, itu munculnya belakangan setelah Zulkarnain. Dan Iskandar bin Philip ini tidaklah membangun Asadda, dan membangun tembok di antara dua gunung yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar. Walau wasala tidak pula Iskandar tersebut sampai ke negerinya Ya'juj dan Ma'juj. Dan Iskandar yang Aristoteles merupakan salah satu menterinya, itulah orang yang dicatat sejarah hidupnya oleh sejarah Romawi al-Ma'ruf yang telah dikenal. Wa fi asnafil musyrikin, dan di dalam golongan orang-orang musyrik dari musyrik-musyrik Arab ataupun musyrik India, Turki, Yunani dan yang lainnya, ada orang-orang yang memiliki kesungguhan dalam masalah ilmu, dalam masalah zuhud dan ibadah. Akan tapi dia bukanlah seorang yang mengikuti para rasul dan tidak pernah beriman dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Falisadikum fima akbaru bihi, mereka tidak mempercayai apa yang diceritakan, apa yang diberitakan oleh para rasul. Tidak pula mentaati fima amaru, apa yang diperintahkan oleh rasul. Maka mereka karena demikian keadaannya bukanlah orang-orang yang beriman, bukan pula wali-wali Allah. Bahkan mereka-mereka adalah taktarin bim syayatin, adalah orang yang menjadi temannya setan, ditemani oleh setan. Taktarin dari Korin, artinya teman. Wa tanazal alaihim, dan setan pun turun untuk menjumpai mereka. Karena dia menjadi temannya setan, maka orang ini bisa menampakkan kepada orang-orang di sekelilingnya bibatil umur sebagian perkara. Walahum tasarufat, dan mereka punya tindakan-tindakan yang khariqah, ya, khariqah yang luar biasa, kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Namun kemampuan luar biasa dari orang-orang semacamnya adalah min jinsi sihri, adalah bagian dari sihir. Sedangkan mereka adalah bagian dari dukun dan tukang sihir. Yang tanazzal alaihim syayatin, yang setan turun untuk menemui mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang yang setan itu turun pada mereka. Tanazzalu ala kulli afakin, ya, setan itu turun menemui setiap afak, ay kadzab, para pembohong, asim, yang banyak dosa, yaitu dukun. Yulquna as-sam'a, setan itu memberikan kepada, menyampaikan kepada dukun-dukun tersebut, wali-walinya, yang Allah katakan afakin atim as-sam'a, pendengaran. Ini maksud pendengaran yang mereka dengar dari pembicaraan malaikat, yang didengar oleh jin-jin ini, setan-setan ini, dari pembicaraan para malaikat di langit dunia. Nah, hasil yang didengar ini disampaikan kepada para dukun. wa aktsaruhum kadzibun, dan mayoritas mereka adalah orang-orang yang berbohong. Artinya mereka tambahkan oleh setan itu, ditambahkan kepada apa yang dia dengar dari pembicaraan malaikat, ditambahi dengan kebohongan yang banyak. Namun ini bisa dilakukan sebelum langit itu dijaga dari setan. Karena setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka langit itu dijaga ketat. Siapa yang cepat main-main, maka akan dilimpah dengan bintang. Dan sebelumnya setan itu leluasa dekat-dekat ke langit dunia. Wa syu'ara yattabi'ul ghawun, dan para penyair yattabi'uhum, yang mengikuti mereka adalah al-ghawun, orang-orang yang sesat dalam beramal, sesat amalnya. Maka orang-orang yang mengikuti para penyair ini pun mengucapkan apa yang dikatakan oleh penyair, yaitu syair, dan meriatkannya. Maka mereka adalah orang-orang yang tercela. Alam tara, tidakkah engkau tahu, annahum fi kulli wadin, bahwasanya mereka itu di setiap lembah, yahimun, lembah di sini kalau tafsir jalan lain dimaknai bukan lembah konkret, namun lembah abstrak. Lembah di sini bukan lembah konkret, namun lembah abstrak. Itu lembah-lembah pembicaraan dan ragam pembicaraan. Yang namanya syair itu ada syair pujian, ada syair ejaan, ada syair ratapan. Ini masing-masing cabang ini Allah sebut dengan lembah. Ada syair jenis pujian, syair jenis ratapan, syair jenis ejaan. Nah, ini yang dimaksud lembah di sini. Yahimun, melampaui batas. Penyair itu kalau muji yang melampaui batas, kalau ngejek, mencaci maki, maka mencaci maki juga melampaui batas. Dan terusnya ayat Allah katakan wa anahu yaquluna ma la yafalun, dan punya penyair dan misal penyair penyanyi adalah mengatakan apa ya tidak mereka lakukan, alias bohong. Nolong orang miskin, macam-macam, kasihan, itu cuma teori semua. Bohong, cinta aku hanya untukmu, itu bohong. Oke, dia omongkan penyanyi, bohong. Itu adalah yahimun, bentuk melampaui batas ya, menjadi kebiasaan mereka. Maka benar apa yang Allah katakan, bersuara ya tapi umul gawun, nyair itu yang ngefans pada nyair itu adalah orang-orang yang cepat dan keblinger. Orang baik-baik malah membenci penyair dan penyanyi. Namun ya tidak semua, ada istisna di untuk syair itu, ada istisna di ayat berikutnya, di ayat yang terakhir di surat Al-A'raf, ilal ladina amanu, memang ada penyair-penyair yang baik. Wa ha'ula jami'uhum, maka mereka yang menisbatkan diri kepada kasyaf, mukasyafah, artinya dinilai punya kasyaf, dan menisbatkan diri pada khawarikul adat, kemampuan luar biasa, yaitu dinilai punya kemampuan luar biasa, jika mereka bukanlah orang-orang yang mengikuti para rasul, fala buddha, maka pastilah mereka itu dibohongi oleh setan. Yukadzabun, mereka itu dibohongi, yaitu dibohongi oleh setan-setan mereka. Wala buddha, dan pastilah amal mereka itu ada yang dosa, wal fujur, dan dosa. Semisal melakukan kesyirikan, kezaliman, perbuatan keji, atau hulu, atau hulu dalam beribadah, atau bid'ah dalam ibadah. Maka Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan di dua halaman ini bahasanya tolak ukur wali itu bukanlah orang yang rajin ibadah. Sebagian orang menilai yang dimaksud wali Allah itu kalau orang itu suka ibadah, rajin berzikir, kumat kamit mulutnya dengan zikir, wah itu wali. Atau wali itu adalah orang yang zuhud, kelihatan ya, zuhud, gak senang sama dunia, memelas, kiri, ya, wali. Ini definisi yang ada di benak banyak orang. Kalau wali adalah orang yang zuhud, melihat orang yang zuhud, wah ini wali. Kalau ada lihat orang yang rajin ibadah, rajin berzikir, rajin sholat, rajin puasa, maka wali. Maka itu semua adalah anggapan yang tidak benar. Kalau tolak ukur wali adalah semacam itu, maka beliau contohkan atau orang musyrik India, para orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, masa Allah zuhudnya biku-biku, enggak boleh makan daging, itu aturan biku. Harus makan sayur-sayuran, enggak boleh bunuh apapun. Wah. Pakaiannya cuma itu aja, enggak tahu aslinya. Kutakan dia enggak. Maka para biku-biku itu kalau dalam masalah zuhud jangan ditanya. Ugama Hindi, para biku-biku atau para pendeta-pendeta India atau para biku-biku Buddha itu luar biasa. Apa itu wali? Karena tolak ukurnya zuhud? Tidak. Dalam masalah kesungguhan beribadah, pendeta-pendeta juga sungguh-sungguh doa, ibadah, bangun malam, macam-macam. Kalau tolak ukur wali adalah yang rajin bangun malam, yang beribadah dengan super hebatnya, itu alibadah-alibadah nasani dan yang lainnya, itu enggak, itu malah lebih hebat daripada kebanyakan orang Islam. Apa mereka wali? Bukan. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dengan ajaran Rasul. Maka kata kunci wali adalah beriman dengan ajaran Rasul. Dan terakhir di bab terakhir beliau memberikan bantahan untuk orang yang memiliki definisi wali itu adalah orang sakti. Ya. Bagian orang punya definisi wali adalah orang sakti. Maka ketika ada orang itu punya kasab, itu bisa kasab itu terbukanya tirai ghaib. Nah, kalau orang itu bisa ngamal-ngamal, nebak-nebak, atau punya khawarikul ada, punya kemampuan luar biasa, bisa terbang, bisa jalan di atas air, makan sidat enggak mempan, wah ini mari. Maka beliau katakan orang yang semacam ini itu adalah adalah teman-temannya setan, adalah korinnya setan. Bukan wali, namun tukang sihir. Dan kemampuan luar biasanya apa beliau katakan min jinsis sihri. Itu adalah bagian dari sihir dan orangnya adalah tukang sihir apapun namanya, mau kita kasih nama fotolog, mau kita kasih nama paranormal atau orang pintar, orang gendeng atau yang lainnya, atau sekarang ada gelar baru kayaknya ilusionis atau apa ya, banyak pamsetnya banyak kan, ini gelar baru untuk tukang sihir ini, ilusionis. Amin. Walihatlah karena itu maka setan turun pada mereka. Waktaronat bihim, dan setan itu menjadi teman-teman mereka. Fasaru, maka jadilah mereka termasuk wali-wali setan, bukan wali-wali Allah Ar-Rahman. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zukhruf, wa man ya'syu an dzikri Rahman, dan siapa yang ya'syu ayyurid, siapa yang berpaling andikir Rahman dari peringatan Allah Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, maka nuqayyid di tafsir jalan lain dimaknakan nusabib, maka akan kami sebabkan lahu syaitan, untuknya setan, fawalahu qarin, sehingga setan itu menjadi temannya yang tidak akan pernah meninggalkannya. Nah, apa makna dzikrur rahman di sini? Makna dzikrur rahman dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semisal itu ada dua penafsiran ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim di tafsir Al-Qayyim. Sebab perbedaan penafsiran ini, dua penafsiran ini adalah memaknai rahman. Rahman di sini bimakna maf'il, bimakna maf'ul ataukah bimakna fa'il. Penafsiran yang pertama mengatakan ar-rahman di sini bimakna maf'ul. Ya, karena jika masdar itu mudhaf, maka mudhaf kepada masdar itu mungkin maknanya fa'il dan mungkin maknanya maf'ul. Secara makna, bukan secara lafaznya, secara lafaz statusnya mudhaf ilaih. Namun secara makna, maka bisa bimakna maf'ul dan bisa bimakna fa'il. Nah, perhatian yang pertama mengatakan Ar-Rahman di sini bermakna maf'ul. Al-Zikir Rahman artinya orang, pelakunya adalah orang, sedangkan Allah jadi objek. Al-Zikir Rahman adalah seorang yang mengingat Allah, mengingat dan menyebut nama Allah. Maka di sini Ar-Rahman sebagai objek, fa'ilnya adalah manusia. Maka barang siapa berdasarkan penafsiran ini, maka barang siapa tidak mau berzikir mengingat Allah, nukait lahu syaitan dan seterusnya. Kita menafsirkan yang kedua Ar-Rahman di sini bermakna al-fa'il. Sehingga adalah peringatan yang diberikan oleh Ar-Rahman untuk manusia. Manusia malah objek, ya. Sedangkan Ar-Rahman adalah fa'il. Sehingga makna ayat, barang siapa berpaling, tidak memiliki kepedulian terhadap Al-Quran yang Allah turunkan sebagai peringatan untuk manusia, nuqait lahu syaitan fawalahu qarin. Ini perbedaan penafsiran ini adalah disebabkan faktor kebahasaan. Karena masdar mudhaf itu, maka mudhaf ilaihnya itu memiliki dua kemungkinan makna. Dalam bahasa Arab itu mungkin maknanya adalah maf'ul dan mungkin maknanya adalah fa'il. Karena ada dua kemungkinan makna tadi, maka sehingga ayatnya juga ada dua kemungkinan makna. Nah, dari dua penafsiran tentang Ar-Rahman di sini, kita lihat di sini Syekhul Islam Taimiyah memilih pendapat yang kedua. Bahasanya Ar-Rahman adalah fa'il, bermakna fa'il. Dan pendapat lainnya juga yang dipilih oleh Ibnul Qayyim di Tafsir Al-Qayyim. Dia katakan, kata Syekhul Islam, yang dimaksud Dzikrur Rahman adalah peringatan yang bu'itsa bihi atau ba'atsa bihi Rasulahu sallallahu alaihi wasallam mislul Qur'an. Yang Allah kirimkan, Allah utus Rasulnya dengan membawanya semisal Al-Qur'an. Maka barang siapa yang tidak beriman dengan Al-Qur'an, membacanya berita Al-Quran, menyakini wajibnya perintah-perintah Al-Quran, maka inilah yang dimaksud orang yang berpaling dari Al-Quran. Maka beliau jelaskan apa yang dimaksud berpaling dari Al-Quran, tidak mau beriman dengan Al-Quran, tidak percaya cerita yang disampaikan oleh Al-Quran, tidak menyakini wajibnya laksanakan perintah-perintah Al-Quran, inilah orang yang berpaling dari Al-Quran. Fayuqayyidhu syaitan, maka Allah akan ikatkan setan untuknya, sehingga setan itu akan menjadi temannya. Kemudian beliau memberikan dalil, membawakan dalil kenapa Dzikrur Rahman itu adalah Al-Quran. Saya contohkan dengan surat Al-Anbiya ayat yang ke-50, wa hadza dzikrun mubarakun, ini yaitu Al-Quran adalah peringatan Allah yang penuh berkah yang kami turunkan. Apa antum lahu mungkirun, apakah kalian menjadi orang-orang yang mengingkarinya? Maka dalam ayat ini Allah menyebut Al-Quran dengan zikrun yang turun dari Allah, maka Al-Quran bisa disebut Dzikrur Rahman. Jadi kan juga di surat Thoha Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling nanti dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka zikir di sini terdapat perbedaan pendapat tentang maknanya sebagaimana Dzikrur Rahman di ayat Az-Zukhruf. Ada dua pendapat sama. ada yang memaknai barang siapa yang tidak mau berzikir mengingat aku, mengingat aku Allah. Dan pendapat yang kedua, barang siapa yang berpaling tidak mau peduli dengan peringatan yang aku turunkan, yaitu Al-Quran, dan tadi yang pendapat yang penafsiran di pelajaran Syarhul Islam, dan insyaallah pendapat itulah yang lebih benar dalam makna yang kedua. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka untuknya penghidupan yang sempit. Tentang apa makna ma'isyatan dongka? Maka ma'isyatan dongka, ada sebagian ahli tafsir memaknakannya dengan adabul qabri, bagaimana pernah kita bahas, kita singgung di pelajaran majelis syahri Ramadan. Ma'isyatan dongka adalah adabul qabri, siksa kubur. Ini dan terdapat hadis marfu tentang masalah ini, namun hadisnya dhaif, didhaifkan semisal oleh Suyuti di kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kita ketika membahas tentang hadis-hadis yang merupakan tafsir dari Nabi untuk lafal-lafal dari ayat-ayat Al-Quran. Namun yang jelas, sebagian salaf memaknai ma'isyatan dongka itu dengan adabul qabri. Alasannya, kenapa ma'isyatan dongka adalah adabul qabri adalah kelanjutan ayat, karena ayat selanjutnya adalah berkaitan dengan masalah kiamat, wa nahsuru yaumal qiyamati ahma. Jadi sebelum kiamat, maka berarti di alam kubur. Namun pendapat yang benar, yang lebih tepat, ma'isyatan dongka itu bersifat umum. Maka penghidupan yang sempit di dunia, di alam kubur, dan yaumul qiyamah. Bagaimana dipilih oleh Sabtu Rumana Sa'di di tafsirnya, demikian pula bagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimin di majalis syahri Ramadan. Maka sehingga ayat ini, surat Thaha ayat 124, ini adalah salah satu ayat yang menjadi dalil dari Al-Quran tentang adanya adab kubur. Maka Al-Quran telah berbicara tentang masalah adab kubur, salah satunya di surat Thaha 124. Al-Quran mengatakan ma'isyatan dongka, dan dijelaskan oleh Ba'du Salaf maknanya adalah siksa kubur. Demikian juga di tafsir jalan lain, zikri di sini dimaknai dengan Quran, maka sama dengan Syarhul Islam. Dan ma'isyatan dongka, dongka maknanya mudayyiqah. Kemudian di tafsir jalan lain dikatakan, ditafsirkan dalam hadis, itu maksud ma'isyatan dongka adalah adabnya orang kafir di kuburnya. Kemudian di catatan saya ada penjelasan di catatan kaki, hadisnya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Hurairah, dan Ibnu Katsir berkomentar tentang hadis ini telah menyebutkan hadis yang mengatakan ma'isyatan dongka maknanya adalah adab kubur. Komentarnya Ibnu Katsir, rafuhu mungkarun jiddah, jika dimafukkan sebagai sabda Nabi maka mungkar sekali. Dan penjelasan tentang ma'isyatan dongka adalah adab kubur itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, namun dari riwayatnya Abu Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri mungkin, kata Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang fa innal ma'isyatan dongka, kata Nabi, dumatul qabri, himpitan kubur. Nah, berkaitan dengan masalah Riwayatnya Abu Sa'id, Ibnu Katsir mengatakan wal mauqufu ashah. Dan riwayat yang mauquf itulah yang lebih tepat. Maka ini mauquf kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Abu Sa'id Al-Khudri itu menafsirkan Ma'isa Tandongka dengan Dumatul Qabri dengan himpitan itu. Maka di antara salaf yang menafsirkan Ma'isa Tandongka dengan siksa kubur adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Wanasu dan akan kami kumpulkan orang yang berperang dari Al-Quran pada kiamat akmat dalam keadaan buta, yaitu benar-benar buta matanya. Nah, ini tentu lebih ngeri lagi. Orang melek ketika terjadi bencana yuk, bingung ketakutan. Orang buta gimana rasanya? Gempa Jogja, melek saja bingung. Gimana yang buta? Yang melek saja bingung gimana dengan yang buta. Gimana ini orang kok ribut sekali semua, ada apa ini? Yang melek saja bingung gimana yang buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta sedangkan dulu aku bisa melihat? Dulu itu kapan dulu? Ini di tafsir lain itu maksud dulu adalah di dunia dan pada saat awal bangkitnya. Qala kadzalika atat ka ayatuna fanasitaha. Maka demikianlah telah datang padamu ayat-ayat kami lalu engkau fanasitaha, yaitu tarokta, engkau meninggalkannya dan tidak mau beriman dengannya. Wa kadzalika, maka demikian pula aliyah matunza, engkau pada hari ini ditinggalkan, yaitu ditinggalkan, dibiarkan di dalam neraka. Makan nisyan dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Nisyan dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Pertama nisyan nuzuhul, nisyan lalai dalam artian lupa. Dan yang kedua nisyan nutarki, nisyan dalam artian meninggalkan. Dan nisyan dalam ayat ini surah Thaha maknanya adalah makna yang kedua. Dan nisyan dengan makna yang pertama itu adalah sifat manfi untuk Allah. Nisyan dengan makna yang kedua itu sifat musbatah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ayatnya yang menetapkan sifat nisyan untuk Allah dengan makna yang kedua, nisyan utaki. Ayat yang menisbatkan nisyan sebagai salah satu sifat Allah ada dalam Quran, namun dengan makna yang kedua yaitu nisyan utarki. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Enggak. Jangan kalian sebagaimana orang yang melupakan dirinya sendiri kemudian Allah membuat mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Bukan. Ada. Nah, maka setelah beliau membawakan ayat-ayat ini dan beliau menegaskan padahal zalika, maka ayat-ayat di atas menunjukkan bahasanya yang dimaksud zikrullah atau zikrul rahman adalah ayat-ayat yang Allah turunkan. Ini dalil istidlal dengan nakli yang disampaikan oleh Syekhul Islam untuk mengatakan bahwa zikrul Rahman adalah Al-Quran. Kemudian belum bahkan dalil akli. Walihada law, oleh karena itu seandainya ada seorang yang mengingat nama Allah daiman laylan wa nahar, terus menerus kumat kamit mulutnya malam dan siang, ma'ghoyatil zuhdi, diiringi dengan sikap zuhud, ma'ghoyatil ibadati, dan ibadah yang sungguh-sungguh, mujtahidan fidali, dan bersungguh-sungguh dalam hal tersebut, namun walam yakun mutabi'an li zikrihi, namun dia tidaklah mengikuti peringatan Allah yaitu Al-Quran yang Allah turunkan bahwa Al-Quran, maka orang ini adalah min awliya isyaitan, adalah wali setan, sama persis dengan apa yang Allah katakan nuqayit lahu syaitan fawwa lahu qarin. Orang mulutnya komat kami zikir, pegang tasbih yang gede-gede lagi, bahkan perlu dikalungkan, tidak mulutnya komat kami panjang hari dengan zikir, namun dia tidak mengamalkan Quran, bahkan berwala dari Quran, maka statusnya apa? Wali setan. Jika wali setan, maka dekat dengan setan, maka itulah nufayit lahu syaitan fawwa lahu qarin. Maka ternyata orang yang zikir kepada Allah bisa-bisa namun berpaling dari Al-Quran itu adalah korinnya setan. Setan jadi korin untuknya, teman untuknya. Maka ini menunjukkan bahasanya yang dimaksud bahwa ya'su an zikir Rahman itu bukan mengingat Allah dalam artian berzikir mengingat Allah. Walau tarafil hawa, meskipun dia bisa terbang di udara, meskipun dia bisa berjalan di atas air, maka ketahuilah kenapa kok orang ini bisa terbang di udara dan bisa berjalan di atas air. Fa'inna syaitan yahmiluhu fil hawa, ya setan itu menggendong dia sehingga bisa jalan-jalan di udara. Wa'alal ma', dan setanlah yang gendong dia, yang bawa dia sehingga bisa jalan di atas air. Wa'adha mabsudun, dan perkara ini dibahas panjang lebar fi ghairi hadzal mawdi, di tempat yang lain. Ya, perdana. ومن الناس من يكون في شعبة شعبة إيمان وفي شعبة من نفاق من نفاق كما جاء في صحيح عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة خصلة من كنا كانت فيه خصلة من نفاق حتى من النفاق من النفاق حتى يدعها يدعها يدعها إذا حدث كذب وإذا وإذا اؤتمن وإذا عاهد ودار وإذا خاصم فدار. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمادة الأذى عن الطريق، والاختيار شعبة من الإيمان. أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من نفاق من النفاق حتى يدعها. ومن الناس dan di antara manusia ada pada dirinya cabang iman dan ada pada dirinya cabang nifaq, dan nifaq adalah kufur. Ada pada dirinya cabang iman dan ada pada dirinya cabang kufur. maka ini satu hal yang mungkin. Demikian akidah Ahlussunnah. Di antara akidah Ahlussunnah adalah mungkin terkumpul dalam diri seseorang syubhatul iman dan syubhatul kufur. Tapi ini adalah mungkin terjadi jika yang dimaksud syubhatul kufur di sini, cabang kekufuran di sini adalah kufur yang bukan kufur akbar. Tapi kalau kufurnya adalah kufur akbar, mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin terkumpul pada diri seorang mukmin sekaligus kafir. Mukmin, setengah mukmin setengah kafir pula ada. Jika kufurnya adalah kufur akbar, namun jika kufurnya kufur asghar, maka mungkin pada diri seseorang itu ada kufur dan ada iman. Ini i'tiqad, ini akidah Ahlussunnah, berbeda dengan akidahnya Murji'ah, Khawarij dan Mu'tazilah. Di antara akidah mereka yang menjadi kesepakatan di antara mereka bertiga, bahasanya tidak ada dalam diri seorang mukmin, tidak mungkin ada dalam diri seorang mukmin cabang iman dan cabang kufur. Kalau cabang iman ya cabang iman, kalau iman ya iman saja. Dan kalau kufur, kufur saja. Tidak ada orang yang ada padanya unsur iman dan unsur kufur. Mereka menolak hal ini secara mutlak. Hal ini disebabkan karena mereka tidaklah mengakui kalau iman itu bercabang. Disebabkan mereka tidak mengakui kalau iman itu bertambah dan berkurang. Karena iman menurut mereka tidak bercabang. Karena iman menurut mereka itu satu kesatuan. Cuma ada dua pilihan, ada iman atau hilang iman. Tidak ada yang namanya berkurang iman. Ini akidahnya Murji'ah, Khawarij dan Mu'tazilah. Maka iman itu satu kesatuan. Hilang sebagian dengan melakukan dosa, maka hilanglah iman secara keseluruhan. Misal dengan pandangan Khawarij dan Mu'tazilah, maka tidak ada, ada iman dan ada kufur. Dan karena Ahlussunnah berkeyakinan bahasanya iman itu bercabang dan iman itu bisa bertambah dan berkurang, maka ketika iman itu berkurang, ternyata di sisi cabang nifaq, cabang kufur mungkin. Namun ini yang dimaksud Ahlussunnah adanya cabang kufur dalam diri seseorang adalah kufurnya adalah kufur asghar, bukan kufur akbar. Sebagai dalil Ahlussunnah tentang masalah ini adalah hadis yang dijelaskan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan empat sifat. Siapa yang ada pada dirinya maka dia adalah munafik tulen. Dan siapa yang ada pada dirinya satu dari empat sifat tersebut, maka ada pada dirinya khoslatun nifaq, satu bagian dari nifaq sampai dia tinggalkan. Jika dia bicara maka dia dusta, jika dia diberi amanah dia khianat, jika dia membuat janji dia melanggar janji, dan jika dia berdebat maka dia kelewat batas. Jadi maksud idza khasama fajara, dia berani mengklaim yang bukan haknya dan dia berani mengingkari apa yang jadi hak orang lain. Bukan haknya diaku-aku, haknya hak orang lain ditiadakan. Dalil yang lain, dia telah berujan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iman itu 60 atau 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Maka hadis ini, hadis yang kedua menunjukkan iman bercabang-cabang. Maka jika cabang berkuang, maka akan dihuni oleh cabang selain bukan cabang iman, itu cabang kufur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang ada pada dirinya salah satu dari hal-hal ini, maka ada pada dirinya salah satu unsur nifaq sampai dia meninggalkannya. Rizki. Waktu sahabat Rizki Sayyidani anhu anhu kola li Abi Dzarin radhiyallahu anhu wa huwa min siyal mu'minina innaka imra'ul fika innaka imra'ul fika jahiliyatun. Faqala ya Rasulullah a'ala kibari sini. Qala na'am. Waqad sabata anhu annahu qala arba'un fi ummati min amril jahiliyati al-fakhru bil ahsabi wa ta'nu bil ansabi wa niyahatu 'alal mayyiti wal istisqa'u bin nujumi. Fafi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayatul munafiki salasatun idza hadatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Wa fi lafzin fi sahihil muslimin wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Wa dzakara al-Bukhari an ibni Abi Mulaikah annahu qala asraftu 30 min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yukhafu nifaqa ala nafsihi. Nah, terdapat dalam sahihain dari Muslim anhu dari apa Abu Hurairah anhu qala atau anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qal, si Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, padahal Abu Dzar ini adalah min khiyaril mukminin, termasuk orang beriman pilihan, bahkan termasuk yang awal-awal masuk Islam. Nabi katakan innaka mar'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah seorang yang ada pada dirimu sifat jahiliyah. Dan Abu Dzar, wahai Rasulullah, apakah meskipun aku sudah tua kayak gini? Iya, meskipun kamu sudah tua kayak gitu, tahu? Ada pada dirimu sifat jahiliyah, disebabkan beliau mencela seseorang dengan mengkaitkannya dengan ibunya, dan dia beralasan bahwa dia mencela aku. Artinya, jika dia mencelamu, maka celalah dirinya, jangan celah ibunya. Dia mencelamu, kemudian engkau mencela ibunya, nah ini karakter jahiliyah. Orang tidak berdosa disuruh untuk nanggung dosa, orang tidak bersalah diminta untuk nanggung salah. Kalau dia mencelamu, ya celalah dirinya, nah itu kisah. Selama jajah usai atin saya atur misruha, itu benar, boleh asal semisal. Akan tapi jika dia mencelamu kemudian kau cela ibunya, ini adalah karakter jeli, dan antara karakter jeli adalah menimpakan dosa kepada orang yang tidak berdosa, melibatkan orang yang tidak salah, namun dituntut tanggung jawabnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabata anhu anqal, terdapat hadis yang sahih anhu dari Nabi. Nabi mengatakan empat hal di tengah-tengah umatku adalah perkara jeliya, yaitu membanggakan ahsab, membanggakan kemuliaan nenek moyang, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab orang, kemudian meratapi mayit, wal istisqa binujum, dan menisbatkan hujan kepada bintang, artinya meyakini bintang sebagai sebab turunnya hujan. Kemudian dalam sahihain dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tanda orang munafik ada tiga: jika bicara dusta, jika berjanji menyelisih, dan jika diberi amanah khianat. Maka di sini dalil, menurut pendapat yang paling kuat, janji itu wajib ditepati. Karena Nabi menjadikan menyelisih janji sebagai tanda munafik. Ini adalah celaan. Oleh karena itu tidaklah tepat pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan bahwasanya hukum menepati janji adalah mustahab dan tidak wajib. Karena dalam masalah meneliti janji ada dalam masalah hukum menepati janji ada tiga pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan mustahab, sebagian ulama mengatakan wajib, dan Imam Malik mengatakan wajib jika terkait dengan sebab. Semisal seorang mengatakan pada orang lain, lamarlah perempuan yang kamu suka, nanti maharnya saya tanggung. Dia janji mau menanggung maharnya. Ternyata setelah dilamar, kemudian malah orang yang berjanji tadi, waduh, saya gak bisa nanggung maharmu. Makanya dia menyelisih janji, dan ini berkaitan dengan sebab. Orang yang diberi janji itu melakukan suatu hal karena dasar janji orang yang berjanji, maka wajib untuk menepati janji. Dalam kondisi ini menurut Imam Malik. Akan tapi pendapat yang lebih tepat, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih kuat, menyelisih janji atau menepati janji hukumnya wajib, dan menyelisih janji hukumnya haram. Dalilnya dalil dari Quran dan Sunnah, dalil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Taala, ya alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak akan kamu lakukan? Maka orang yang berjanji dan tidak menepati janjinya, dia mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Dan dari Sunnah hadis ini, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahasanya, di antara tanda orang munafik adalah menyelisih. Pembahasan ini telah pernah kita bahas ketika kita bahas Kitabul Jami' min Bulughil Maram dari Kitab Tawdil Ahkam. Wa fi lafz dalam lafaz yang lain dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan wa insama wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Meskipun dia salat dan puasa dan salat dan menyangka kalau dia adalah muslim. Dan disebutkan oleh Bukhari dari seorang tabi'in Ibnu Abi Mulaikah, dia mengatakan aku ketemu dengan 30 orang sahabat Nabi. Semua mereka mengkhawatirkan nifaq pada dirinya, yaitu nifaq amali. Ya, catatan kaki nomor 11 dia terlebih dalam sayangnya secara mu'alak, namun disambungkan itu disebutkan sanadnya oleh Bukhari di kitab yang lain Tarikh Kabir, Ibnu Battah di Ibanatul Kubra dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma atabakum, dan apa yang menimpa kalian, yauma taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan. Yaitu di perang Uhud. Fabi idnillahi, maka itu dengan izin Allah. Waliya'lama, dan supaya Allah mengetahui, al-mu'minina, orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman. Di sini Allah mengatakan liya'lama al-mu'minin, supaya Allah Subhanahu wa Taala mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman. Apakah sebelum terjadinya peperangan Allah belum mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman? Tentu jawabannya adalah tidak. Lalu apa yang dimaksud liya'lama di sini? Supaya Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Salih Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin di bab sabab. tabar di syarah Riyadhus Shalihin, beliau katakan maknanya adalah satu dari dua makna. Yang pertama, ini sebagaimana yang pertama sebagaimana tafsir di jalan lain, yaitu ilmu di sini adalah ilmu zuhur. Ilmu zuhur, ilmu yang nampak. Bukan ilmu yang tersembunyi. Sebelum terjadi peperangan Allah sudah tahu. Siapa orang benar-benar beriman dan orang yang bukan beriman, Allah ngerti. Namun, jika ini kelihatan, itu lain. Ilmunya lain dengan ilmu ketika belum kelihatan, belum teruji. Sudah tahu, namun ilmu setelah itu teruji, terbukti, maka itu lain. Ilmunya berbeda. Nah, ilmu yang ini yang Allah maksudkan, bukan ilmu yang itu. Misalnya kita tahu, kita yakin bahwasanya orang ini adalah orang yang jujur. Ilmu kita ketika belum membuktikan orang ini berbeda dengan ilmu kita setelah membuktikan keadaan orang ini. Yakin saya kamu orang jujur, tak yakin. Dan setelah itu dia cerita tentang satu hal, kemudian kita buktikan dan memang benar, maka ilmunya berbeda dengan ilmu sebelumnya, ya kan? Nah, ilmu yang Allah maksudkan adalah ilmu yang kedua, bukan ilmu yang pertama. Ini yang disebut dengan ilmu zuhur. Di tafsir lain di tafsir di makna dijelaskan dengan makna yang pertama ini. Atau boleh juga dijelaskan sebagaimana kata saya Muslimin di Syarh Riyadhus Shalihin di bab sabar. Ilmu di sini adalah ilmun yatarattab fi thawab wa iqab. Jadi maksud ilmu ini adalah ilmu yang tarattab alaihi at-tawab wal iqab. Ilmu yang membuahkan pahala dan siksa. Sebelum diuji, maka sebelum diuji dengan jihad, Allah tahu orang ini adalah orang-orang yang sabar dalam jihad. Namun tidak ada pahala di situ. Tidak ada pahala di situ, ya kan? Karena beliau belum berjihad. Namun setelah orang ini berjihad, maka Allah punya ilmu. Bahasanya orang ini adalah orang yang sabar berjihad, dan ilmu ini adalah ilmu yang ya tarattab alaihi thawab, yang membuahkan pahala. Ilmunya Allah sebelum itu ya tarattab alaihi thawab. Allah tahu orang ini akan sabar dalam berjihad. Namun ada pahalanya dengan ini? Belum ada. Dan setelah itu, setelah perang, dia sabar dalam perang, maka Allah punya ilmu tentang orang ini, yang dengan ilmu ini maka membuahkan pahala. Wali'alamal ladzina nafaqu, dan supaya Allah mengetahui orang-orang ini nifaq, yaitu mengetahui ilmunya ini adalah ilmu zuhur. Aladzina qilalah, yang dikatakan pada mereka, laman sa'afu anil qital, ketika mereka itu pulang berbalik dari peperangan. Jadi orang-orang munafik ketika mau perang Uhud, itu keluarlah kaum muslimin dengan orang-orang munafik. Ketika sudah sampai Uhud, sepertiga tentara, yaitu orang-orang munafik atau orang yang terprovokasi orang munafik, itu kembali ke Madinah sebelum perang, sepertiga sendiri. Maka ketika mereka, orang-orang munafik dan orang-orang terprovokasi oleh orang-orang munafik, kembali ke kota Madinah, maka orang-orang yang teguh, orang-orang yang beriman berkata kepada mereka, ta'alu qatilu fi sabilillah, jangan balik, mari kita berperang di jalan Allah untuk memerangi musuh-musuh Allah. Awidufa'u, atau minimal, ya kalau kamu tidak niat fi sabilillah, ya bilalah diri kita dari serangan mereka-mereka ini, musuh. Kita berperang untuk membela diri. Maksudnya apa? Ya, jika kalian tidak mau berperang, maka kalian jangan pergi. Namun perbanyaklah kita dengan keberadaan kalian, meskipun kalian tidak berperang. Namun kelihatan banyak. Dan itu kan sudah memotivasi yang perang. Memperang kan dilihat oh, temannya banyak, itu kan lebih termotivasi. Itu kalau tak adanya kamu gak mau perang, ya mari perang. Kalau tidak perang ya minimal cegahlah dari kita, itu dengan perbanyaklah jumlah kita, dengan kalian tetap bersama kami meskipun kalian tidak perang. Karena ketika sepertiga ini keluar dari bangsa dan tidak jadi perang, itu melemahkan semangat. Jangan kamu bikin onar, melemahkan semangat. Tetaplah ikut, meskipun kamu enggak ikut perang, ini maknanya di sini. Kalau mereka mengatakan lau na'lamu, seandainya kami tahu bahasanya kami pintar berperang, ya, di tafsir jalan dikatakan seandainya kami tahu bahasanya kami pintar berperang, latabatnakum, tentu kami akan mengikuti kalian. Dan Allah berfirman mendustakan ucapan mereka. Hum, mereka orang-orang munafik itu kepada kekufuran pada hari itu lebih dekat daripada kepada iman. Di mana mereka menampakkan sikap yaitu tidak mau menolong orang-orang yang beriman, sedangkan sebelumnya mereka itu lebih dekat pada iman secara zahir. Yaqulu nabi abahi, mereka berkata dengan mulut-mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, yang tidak ada pada hati mereka. Yaitu perkataan mereka tadi, seandainya kami pintar perang, kami akan ikut perang. Wallahu a'lamu bima yaktumun, Allah tahu apa yang mereka sembunyikan, yaitu nifaq yang mereka sembunyikan. Maka sisi pendalian di sini tentang masalah bahasanya pada diri seorang itu mungkin ada padanya cabang iman dan cabang nifaq sekaligus. Faqad kana haula ilal kufri aqrab minhu lil iman. Dalam ayat di atas Allah katakan bahasanya mereka orang munafik itu lebih dekat pada kekufuran dibandingkan kepada iman. Fa'ulima annahum mukhalitun, maka kita ketahui bahasanya mereka adalah orang yang bercampur. Dalam diri mereka ada campuran, dan unsur kekafiran lebih kuat. Sedangkan orang yang selain mereka itu bercampur, namun unsur iman yang lebih kuat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.